saya masih ingat ketika itu saya mendengar Ustaz memberikan tausiah juga di Jepang kan masalah. Iya. Hari ini kan di pusat studi Jepang doang. Iya. Itu Ustaz mengatakan bahwa di saat seperti ini Islam itu kehilangan apa ya, mukjizatnya. Iya. Saya masih ingat ketika menganalogikan Musa dengan Taurat-nya, Muhammad dengan Al-Qur'annya. Iya. Dan di zaman sekarang mukjizat yang Ustaz berikan adalah dengan media, teknologi. Iya. Sementara itu saya tangkap secara keseluruhan maksudnya di Indonesia. Iya. Mungkin bisa dijabarkan ya Ustaz, apa mukjizat atau media yang bisa kita gunakan di lingkup kampus ini sehingga kita bisa berdakwah dengan lebih maksimal. Bagus. Ini media. Jadi kenapa saya selalu bawa tim dokumentasi kamera itu? Itu saya menganggap saya sedang bawa tang 47. Ya. Perang Dunia Ke-1, senjatanya itu kan dokumen. Itu Israel yang menang. Perang Dunia Kedua, senjatanya adalah machine gun. Betul-betul. Dan ini sekarang sedang berlangsung Perang Dunia Ketiga, senjatanya adalah kamera. Waktu saya masih kuliah di Madinah, pas Perang Teluk, itu Timur Tengah dihancurkan betul oleh satu media pemiliknya CNN itu. Saya nggak tahu sih bahasa Sundanya CNN. Yang boleh masuk ke Irak saat itu hanya Rupert Murdoch saja. Dan semua media seluruh dunia hanya boleh membeli informasi dari Murdoch. Dan Arab betul-betul dipecah. Tahun 90 kira-kira teknologi cropping animasi sudah ada belum di Indonesia? Belum. Tapi teknologi cropping pada tahun 90 itu sudah ada dimainkan oleh media mereka. Jadi yang dikasih ke kita ke Dunia Ketiga ini bisa dibilang teknologi yang sudah ketinggalan oleh mereka. Bagaimana caranya mereka memecah dunia Arab? Pertemuan antara Saddam Hussein dengan Hosni Mubarak di satu pertemuan yang sebetulnya itu di cropping oleh mereka, dan framingnya ditujukan agar Arab Saudi benci, dan itu terjadi. Sehingga dosen-dosen terbaik saya dari Mesir dan dari Sudan juga dari Yaman, terutama dosen-dosen qiraat yang bagus-bagus, itu diusir semua dari Arab gara-gara nonton TV itu. Presiden Hosni Mubarak berpelukan dengan Saddam Hussein hanya gara-gara TV. Pecah. Sama 16 wisatawan Indonesia kabur bergabung sama ISIS, ini apa? Saya ngeliat aja lucu, masa mau ikut jihad, ikut smelling tour? Kita nih ngerti lapangan, ketawa cekikikan jihad. Baru lepas dari airportnya juga langsung begitu kelihatan di CCTV jemputannya. Asli belum ada. Tapi ada isu yang sedang dimainkan di balik ini sih. Ya. Terutama setelah jarum waktu sejarah eskalasi politik Timur Tengah sekarang ini sedang berbalik. Yang tadinya senarionya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Barat di Timur Tengah, di mana Mesir sebagai komandan di bawah pimpinan Al-Sisi dan bendaharanya Saudi Arabia, sekarang setelah ganti Raja Salman berbalik total. Dan anehnya Salman kemudian kunjungan ke Erdogan yang selama ini jadi momok di Barat, dan kemudian tiga negara kuat ini jadi bersatu dengan kata ini goncang, akhirnya sekarang sedang ada blok baru di dunia ini. Nah, yang ngerti situasi ini adalah orang yang ngerti tentang dunia media. Kalau nggak ngerti media nggak bisa baca ini. Apa yang harus dilakukan? Pertarungan media senjata yang di kampus itu sosial media kalian sangat hebat fungsinya. Untuk saat ini kita yang tidak punya TV mainstream baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, satu-satunya media untuk melawan arus dan bertarung ini adalah bansos. Coba, kalau seluruh aktivis kampus lembaga dakwah se-UI kompak ya bersama Salam ini dalam menggalang isu mau mengembangkan apa di kampus ini, dan kalian yang leading mengembangkan isu, jangan kalian yang selalu dijadikan PR. Ini mungkin situasi akan berubah. Pemilihan presiden kemarin, apa kalau kata insesnya Pak Jokowi yang kemarin, ini RMS, Presiden Republik Media Sosial. Itu orang mereka yang mengatakan itu. Saya tidak ingin bicara politiknya, tapi bagaimana media sosial itu bisa mempengaruhi publik. Karenanya smartphone harus dimanfaatkan dengan otak yang smart. Smartphone harus dikendalikan oleh kalbu yang smart, bukan kalbu yang stupid, bukan otak yang penuh dengan games. Sambil jalan tadi saya ada sedikit bisnis, hanya lewat sosial media dapat 4 juta sambil jalan. Enggak mahal-mahal, santai-santai aja. Sambil kuliah kalian bisa lakukan. Jadi ada buat ongkos, ada buat perang. Tapi memang harus pelajari bahasanya. Bagaimana bahasa medsos agar itu kemudian menusuk ke benang. Jangan panjang-panjang di WhatsApp, share-nya panjang banget kayak nulis artikel, orang nggak baca. Yang singkat-singkat. Tetapi kemudian terkait antara satu artikel dengan artikel yang lain, sehingga ada tuh menggiring. Ya gampangnya kira-kira tuh kayak detik.com gitu ya. Pendek, kemudian berita terkait, pendek, berita terkait. Termasuk dagang juga begitu. Harus jago mengemas isu. Yang kedua tentu wifi di mana-mana ini. Ini semua sarana pertarungan bagi kalian di dunia media. Apalagi kalau sudah punya iPad, punya tab, punya komputer, wah, kalian bisa melakukan banyak hal. Tapi jangan habiskan umur untuk yang sia-sia. Mark Zuckerberg, pembuat Facebook, resolusinya di awal 2015 bilang, 2015 saya akan sedikit membaca, sesedikit mungkin membaca media sosial. Saya akan membaca berbagai macam buku dengan multidisiplin ilmu. Sementara lu masih cekikikan di depan orang yang lagi narsis misalnya gitu, lagi selfie. Mark Zuckerberg, anak muda pembuat Facebook ini, udah gak mau dia baca itu. Justru dia mulai membaca resolusi dia di 2015. Saya akan membaca sebanyak-banyaknya dan itu dari berbagai disiplin ilmu. Artinya apa? Kombinasi media dengan membaca, penguasaan berbagai disiplin ilmu itu kemudian kita kombinasikan akan melahirkan hal-hal besar dalam pertarungan saat ini. Sekarang mau belajar apa di internet? Nah, semuanya gampang, semua ada di genggam. Pinter-pinternya kita untuk memanfaatkan sesuatu. Saya saja kalau sekarang disuruh ngajar soal masak, tinggal buka aja. Langsung referensinya keluar. Tapi kalau kita nggak punya cara membaca cepat yang bagus, struktur berpikir yang memang bagus, ya bagaimana memasukkan ide kepada orang lain dengan bahasa yang bagus, ini butuh bacaan berbagai disiplin ilmu. Ini kira-kira pertarungannya. Dan selanjutnya, sekarang kan sudah ada video nih. Jadi kalian mau jual produk apa, kalian punya isu apa, cukup dengan selfie video 1-2 menit. Ya saya selalu bikin filler. Saya sekarang ini punya murid-murid YouTube kebanyakan. Turun di airport, tiba-tiba ada seorang bapak pejabat peluk saya. Assalamualaikum guru. Kapan gue ngajarin lu? Guru, saya selalu lihat YouTube guru 1 jam sebelum ke kantor. Oh ya? ada mu'alaf yang suruh bininya datang pengajian ke saya, dan ternyata seorang pebisnis besar, dan dia sebelum tidur nonton di YouTube saya sama bininya, dan ternyata dia perwakilan sebuah produk di Inggris, saya sebut aja ya, produk sepatu terkemuka, yang selama ini bingung. Dia punya beberapa, ada sekitar 1.500 pasang, dia mau kasih siapa? Setelah nonton YouTube, saya merasa berhutang budi, saya mau kasih guru. Kapan gue ngajarin dia? Padahal cuma cuplikan-cuplikan dari kamera ini, dan hasilnya kemudian apa yang bagus, kemudian oleh tim di lapangan, kemudian diambil framingnya 1-2 menit, banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kita bicara di YouTube, itu sampai internasional. Saya kemarin umroh, ternyata program yang saya buat di Trans 7 itu dinikmati oleh orang-orang di Saudi Arabia. Besok saya diundang oleh Malaysia, sebuah perusahaan percetakan dan media terbesar se-Malaysia, ingin bikin program membuka 500 rumah ngaji se-Malaysia, dan minta saya datang di sana membuka, dan sekaligus bukanya di Kelantan setelah wafatnya Nek Abdul Aziz, ulama terkemuka Malaysia, dan untuk menghidupkan kembali dakwah di sana. Dari mana mereka lihat? Dari YouTube. Ini sekelumit aja hal-hal kecil di mana kalian bisa melakukan hal-hal besar lewat media. Jadi jangan habiskan waktu, apalagi sekarang sudah punya GoPro bareng kalian. Selfie-nya juga bisa melihat yang lebih luas dan langsung connect ke HP, dan bisa, itu standarnya sudah standar prokes itu. Anda melakukan sesuatu bisa tiba-tiba terkenal seluruh dunia hanya gara-gara kamera ada standar tertentu, dan Anda upload, Anda kirim kemana bisa gempar dunia, itu hanya gara-gara video yang Anda punya, dan ini akan menghasilkan hal-hal besar. Baik, saya kira itu saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kalau hanya sampai di sini karena ada banyak tugas yang harus saya kerjakan. Saya juga tadi mampir sebentar karena habis ngisi di ACP, secepat tanggap untuk membina SDM-nya. Kemudian saya anggap ada penting sehingga saya mampir di sini. Padahal saya harus menjadi moderator mengumpulkan pendekar-pendekar muslim yang punya ratusan dan ribuan pasukan untuk kita coba satukan demi kekuatan Islam dan bangkitnya peradaban. Jadi ini terus bekerja tiada henti. Nah, untuk itu, untuk salam UI dan semua lembaga-lembaga dakwah yang ada di UI, sekali lagi saya ingin katakan, Anda sangat strategis, Anda sangat dibutuhkan, jangan main di pinggir, jangan hanya di dalam tempurung. Indonesia sangat membutuhkan kalian, dan kalian pantas untuk memajukan Indonesia. Jangan nunggu lulus, sekarang kalian sudah bisa melakukan hal-hal besar, dan jangan malu untuk berguru, datang ketemu ulama, sejak muda bergaul dengan tokoh-tokoh sentral. Jangan habiskan waktu untuk teman ngobrolnya itu lagi, curhatnya itu lagi. Yang gak penting sudah tinggalin. Ini saatnya untuk melompat. Lakukan hal-hal besar. Siap? Gimana caranya, Ustaz? Harus munculkan mental serigala pada dirimu. Munculkan mental elang pada dirimu. Mental bergurunya mesti kuat. Jangan jadi keledai yang senang dibebani sesuatu. Giliran capek baru keluar suaranya yang buruk. Tinggikan antena, lihat cakrawala, aktifkan mata dan telinga, aktifkan kalbu dengan berzikir kepada Allah. Kamu akan menembus ke atas. Kamu memang mahasiswa seperti yang lain, tapi telingamu tidak dicekoki oleh musik sehingga mereka lupa sambil jalan petang-petang petenteng, yang penting lulus kuliah. Tidak, tapi kamu masih kuliah. Di gadgetmu, di pikiranmu adalah sesuatu yang besar. Bagaimana kamu tahu di kampus, begitulah nanti kamu di luar. Insya Allah kalian akan bisa menjadi orang-orang besar ke depan. Kalau sekarang Anda berprasangka baik pada diri sendiri dan yakin bisa menjadi orang sukses. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.